Prof, ini saya Widi, Prof dari FPUNY. Terkait dengan sebenarnya dengan judul title tadi, Prof, dengan abstrak ini, misalnya kita sebagai pemula begitu ya, Prof, untuk menuliskan ke jurnal terindeks Scopus. Nah, langkah pertama atau strategi pertama apa, Prof, yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan mempelajari atau mencermati dulu karakteristik atau bagaimana jurnal itu, kemudian kita menulis menyesuaikan dengan templatenya, atau kita sudah ada, kemudian memilih jurnal yang sesuai dengan artikel kita. Bagaimana, Prof? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ini, saya contoh, sebelum saya submit ke jurnal ini, teman-teman, sebelum saya submit ya, di Asian Englishes, saya akan lihat artikel 2 tahun sebelumnya. Aduh, sibuk, Pak. Sibuknya terlalu banyak. Oke lah. Tahun sekarang sudah isu terakhir. Kayak apa, Pak? Sehingga makanya teks mentor. Teks mentor itu adalah teks yang bisa kita pelajari. Baik dari sisi baik dari sisi empirisnya, baik dari sisi empiris metodologinya, baik dari sisi bagaimana menyajikan data, menganalisis data, mendiskusikan data. Jadi gitu, Bu Widi. Nonton. Ya. Makanya teman-teman, kalau jenengan nanti ikut komunitas, nanti kita akan dialog tiap-tiap kita ada semacam saresihan. Saresihan akademik. Bicara apa? Kalau artikel Anda ditolak, curhat. Wah, bagaimana supaya diterima? Gitu. Jadi kita ada saresihan nanti akademik. Itu Mbak Anita tuh aktif itu. Jadi saresihan akademik. Gitu teman-teman, ya. Ini mohon maaf Prof, apakah nanti link komunitasnya bisa di-share Prof? Kayaknya berminat Prof. Saya kasih link komunitas. Anda tujuannya kan untuk publikasi. Berhasil untuk publikasi. Nanti kita kasih dua link komunitas yang fokusnya ke publikasi. Nonton J, nanti kita kasih linknya. Di akhir nanti aja, di akhir. Jangan sekarang, nanti saya dirasakan pembicara ini promosi. Enggak, saya tidak mengharuskan Anda untuk ikut komunitas saya. Kalau Anda tertarik sama saya, kalau Anda ingin belajar lebih banyak dengan saya, ayo bergabung dengan komunitas saya. Kalau enggak mau, ya enggak apa-apa. Ini kan pilihan. Terus bidang saya bukan bidang bahasa Inggris. Bidang saya teknik. Wah, banyak bimbingan saya yang tembus di teknik. Kimia, ada. Kimia organik, anorganik, biokimia, biologi, oke. Okay. Hortikultura, oke. Okay. Agronomi, siap. Kajian Islam, wah apalagi, senang saya. Sastra, apalagi. Dulu mantan teater. Jadi itu teman-teman ya, ini versi pertama ya. Jadi Anda nggak harus, oh, kalau misalnya saya nggak setuju dengan ini, nggak apa-apa, kan ada banyak versi. Oke ya. Terus yuk, berikutnya, kata kunci yuk. Kata kunci. Berapa kata kunci yang harus saya tulis? Kata kunci itu standar internasionalnya minimal 3, maksimal 7. Tapi rata-rata ya. Rata-rata nih teman-teman. Buatlah 4 atau 5 kata kunci. Rata-rata ya. Biasanya ya, umumnya. Silakan Anda cek nol sasaran, kira-kira kata kunci yang sudah terbit itu berapa rata-rata kata kunci yang harus kita siapkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Terus kita lanjut versi yang kedua. Apa ini teman-teman? Versi yang kedua? Ini arsitektur ya. Ada di sini. Arsitek. Jadi kalau kita judulnya adalah kompleksitas tentang mempraktekkan regionalisme arsitek di India. Studi wawancara. Loh, ini kan arsitek. Tapi kok pakai wawancara ya? Makalah ini menyajikan. Benar. Makalah ini melakukan ini meneliti. Maka tidak bisa meneliti. Paham ya, teman-teman? Secara linguistik, makalah bisa apa, teman-teman? bisa menyajikan, bisa melaporkan. Artikel ini meneliti, nggak bisa. Artikel itu nggak bisa meneliti. Oke? Oke, oke. Tes. Terus versi yang kedua, desain risetnya. Dia pakai studi wawancara. Ada ya, desain penelitian wawancara. Ada, desain penelitian wawancara. Boleh. Terus ini samplingnya. Samplingnya berapa? 9 arsitek. Loh, padahal di ini di India, kenapa kok hanya 9? Ya yang didapat 9, masa harus lebih dari 9? Oke, teman-teman, samplingnya. Ada pertanyaan di sini? Mungkin ada yang ini mau tanya, oh ini kenapa kok di India? Apa seluruh India? Enggak. 9 arsitek India yang terkenal. Yang apa samplingnya? Yang mengintegrasi konsep regionalisme di mana? Arsitek. Praktek arsitek. Oke, terus berikutnya yuk. Nilainya apa? Nilai temuannya, loh. Bukan temuannya, tapi ini nilai temuannya. Boleh, silakan. Terus berikutnya kata kuncinya. Ada pertanyaan dari sini, silakan monggo. Versi yang kedua. Versi ya Prof. Ya Prof, menyimak Prof. Boleh bertanya Prof? Ini ada yang bertanya Prof. Oke. Okay. Saya Yuniat dari PBI Prof. Silakan. Oke. Okay. Terkait dengan finding value itu Prof, saya membaca beberapa artikel begitu yang memang dia tidak menuliskan results atau finding, tapi hanya finding value. Nah ini tuh jadi saya tuh jadi setelah membaca tuh jadi merasa gimana ya, kurang yakin gitu, apakah findingnya tuh tidak begitu bagus atau bagaimana sehingga disembunyikan begitu atau gimana Prof? Ya ya, di sesi konsultasi ditunjukkan. Jadi teman-teman ya adalah thoyyibul ilmi. Jadi ketika saya kayak gini berbagi ini, saya juga belajar. Belajar apa? Ya belajar bagaimana sih saya yang membantu Anda. Betul-betul artinya Anda, ya kalau misalnya tadi saya kalau Anda mau yakin dengan saya, suaranya hilang ya. Halo Prof. Kalau enggak yakin saya enggak apa. Saya mau pindah dulu. Tahan dulu. Itu kualitas. Ya. Tes, gimana? Enak enggak? Ya, sudah, Prof. Suara saya. Jadi, pokoknya, jadi ini versi penulis abstrak yang kedua. Jadi enggak menutup versi itu, ya. Jadi pokoknya teman-teman, kita adalah belajar di sini. Artinya enggak ada yang pandai, enggak ada yang bodoh, enggak ada yang pintar, enggak ada yang hebat. Di sini kita apa? Belajar bareng. Ya, Mbak Widi, ya. Belajar bareng. Jadi supaya kita sama-sama berhasil. Gitu ya. Iya, kalau pembicaranya hebat ini ya, kita hanya saya hebat ya apa? Enggak ada esensinya di sini. Jadi bagaimana saya diundang oleh UNY bisa apa? Ya bisa membantu teman-teman di pencerahan, memberi jalan yang ya betul-betul ya itu tribut ilmi, menuntut ilmu. Oke. Terus berikutnya, saya lanjut ya. Ini plus versi yang ketiga, teman-teman. Jadi kebiasaan mahasiswa di perguruan tinggi. Meta analisis yuk. Fokusnya, loh. Fokusnya iya ya, makalah ini mendiskusikan, betul. Betul kata Prof. Handoyo ya, ternyata makalah mendiskusikan. Makalah melaporkan. Makalah menyajikan. Apa ini? Makalah mendiskusikan apa? Hasil memiliki meta-analisis. Siapa yang belum tahu konsep studi meta-analisis? Ada yang mengatakan systematic review, ada yang mengatakan scoping review. Mungkin ada yang tanya? Ada yang sudah kenal? Studi meta-analisis? Halo? Studi meta-analisis adalah studi yang mengkaji, yang mereview riset-riset sebelumnya. Kalau kajian konseptual itu apa? Mengkaji konsep-konsep yang sudah debatkan atau yang didiskusikan atau disajikan sebelumnya. Jadi kita refresh. Kalau ini enggak, riset-riset yang sebelumnya dikumpulkan, dianalisis, kira-kira trennya apa? Kira-kira teori yang menjadi temuannya apa? Yang ditemukan dalam riset misalnya 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, 2 tahun yang ke belakang. Terus berikutnya ya. Ini desain risetnya, meta-analisis. Terus kontribusinya, nah ini kontribusinya. Oh beda ya, metodologinya. Terus ini nilai temuannya. Loh Mbak, ya tak? Gini ya, beda Pak. Kenapa kok langsung kontribusi riset? Di abstrak itu harus jelas kontribusi risetnya apa. Metodologi, terus nilai temuannya. Nilai temuannya di sini adalah originalitas temuan. Ya, original. Jadi dia ke aspek originalitas. Kan ada kita gap, ada yang kebaruan atau novelty, ada originalitas, ya kan? Kalau kita bertanya ke mahasiswa S2, S3, mana kebaruannya? Mana originalitasnya? Kan begitu. Kita kalau kita memilih mahasiswa S2, S3 kita. Terus ini kata kuncinya ada 4. Terus yuk versi yang keempat. Versi yang keempat ini apa, teman-teman? Versi yang keempat ini biasanya untuk kajian sastra, ilmu sosial, atau kepada media ini ya. Terus yang pertama fokus, penelitian ini mengkaji. Perbedaan, metodologinya, terus temuannya, terus implikasinya. Oke. Ini versi yang keempat. Monggo, teman-teman bisa, mana versi yang nyaman, mana versi yang cocok untuk riset teman-teman sekalian. Terus berikutnya ini adalah versi yang kelima. Yuk, ini yang berbahasa Indonesia. Kalau ini kan enak teman-teman, Anda bisa baca. Yuk, coba teman-teman. Ini yang berbahasa Indonesia, konstruknya. Terus ini desain risetnya, ini metodologinya, terus ini temuannya, terus ini implikasinya. Oke, ini yang berbahasa Indonesia. Yang terindeks Scopus. Jadi artikel ini terindeks Scopus. Terindeks Scopus. Ini versi yang kelima. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Gak ada ya, gak ada pertanyaan. Dari judul maaf, mau bertanya. Silakan. Temuan dan hasil penelitian. Dulu ada dosen saya itu mengatakan bahwa temuan itu berbeda dengan hasil penelitian. Kalau temuan itu adalah hasil yang ditemukan di luar dugaan kita. Tetapi kalau yang disampaikan Bapak tadi, nampaknya temuan itu sama dengan hasil penelitian. Bagaimana menurut Bapak? Ini, ya, itu beliau adalah aliran positivis yang mengatakan hasil harus diprediksi. Temuan, jadi sebenarnya temuan itu post-positivis. Atau yang bahasa Inggrisnya disebut dengan findings. Ada yang positivis yang disebut dengan hasil, yang bahasa Inggrisnya adalah result. Oke? Okay? Buktinya apa? Ya buktinya ini terbit terindeks Scopus, tidak discontinue, ya kan? Oke. Gitu, Mbak, ya. Mohon izin bertanya, Prof, ini jurnalnya apa ya, Prof? Ini jurnal GIS, tar ya. Saya ke coba teman saya chat ya. Ini masuk di jurnal namanya ya. Maaf ya. Mohon maaf jika pencerahan saya itu mengganggu pikiran teman-teman. Maaf ya. Saya mohon maaf kalau misalnya pencerahan saya bermanfaat bagi Anda, silakan Anda terima. Kalau enggak sesuai dengan apa yang Anda yakini, enggak apa-apa. Oke ya. Ya, teman-teman ya. Oke? Siap, Prof. Ya. Karena menuntut ilmu itu ada sebuah pilihan. Mantan, Jep. Jadi, kalau jenengan enggak setuju dengan saya, enggak apa-apa. Enggak harus setuju, ya. Jadi, nanti kalau ada yang bermanfaat, silakan jenengan ambil. Anda ambil. Anda terapkan. Kenapa? Anda kan harus sukses. Kan? Sukses terbit di jurnal Terindoskopus. Kalau bisa, tidak berbayar. Nonton, Jay. Itu saran saya. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Yuk. Ya, Mbak Dewi Ratih mungkin ada pertanyaan Mbak Dewi Ratih. Silakan Mbak Dewi Ratih. Ya. Belum. Enggak apa-apa Mbak Dewi, kalau misalnya tanya jangan sungkan-sungkan, takut-takut. Enggak apa-apa, kita lo belajar. Kalau misalnya namanya belajar itu apa ya? Itulah. Kalau saya belajar itu apa? Belajar itu kan saya bilang itu adalah kalau dalam Islam itu adalah bagi ala kulli muslimin, bagi ya orang muslim kalau Islam ya. Kalau jenengan Nasrani ya di dalam Bible, di dalam Injil pasti kan ada surah apa yang menuntut ilmu itu ya ini bagi ini. Soalnya ya. Ini Prof apa dari PPT-nya sudah jelas banget ini untuk penjelasannya. Ya. Jadi apa? Jadi maaf ya teman-teman. Ini kalau misalnya ini Prof ini dari mana? Ini dari perjalanan saya. Publikasi selama 20 tahun. Saya itu teman-teman serius ya. Saya itu bukan pembelajar karbitan ya. Saya itu belajar dengan guru yang betul-betul Mbak Anita kenal dengan guru. Itu betul-betul ya terpercaya bukan sembarangan ya. Jadi saya meneladani kayak Imam Ghazali, Ibnu Sina itu biasa, luar biasa pakar-pakar Islam dunia itu. Ya kalau saya gini, kalau belajar sama saya, nggih. Kalau ada yang bermanfaat, monggo jenengan terapkan. Kalau enggak apa-apa. Itu kan pilihan, nggih. Ini versi yang abstrak versi yang kelima. Nonton, nggih. Nah, ini saya pakai bahasa Jawa ini. Terkena ini karena auranya Yogyakarta ini. Jadi oke, terus berikutnya. Tapi bahasa Jawa saya kurang jos ya, Mbak Anita ya. Maafkan ya. Kalau kurang sip. Jadi teman-teman secara umum nih bagaimana nulis abstrak secara umum biasanya kalimat riset kamu apa biasanya ini ya, yang kedua datanya diambil pakai apa, analisisnya pakai apa, yang ketiga nah ini Mbak yang tadi bisa Anda pakai findings, bisa pakai results. Kalau Anda kualitatif, itu biasanya findings. Kalau kuantitatif, itu biasanya results. Itu biasanya ya. Silakan. Oke? Terus, yang terakhir, implikasi. Nah, ini umumnya ya. Enggak harus begini. Enggak. Umumnya. Mantan. Paham? Oke? Oke. Ya, ini umumnya. Tapi bisa saja berbeda. Ini umumnya. Ini saya kan biar teman-teman nggak bingung, aku bingung. Ini umumnya, ya. Terus berikutnya umumnya yang kedua ada yang tadi gap research, tujuan penelitiannya apa, sama ke bawahnya 3, 4, 5. Ini umumnya teman-teman, umumnya ya, nggak harus begini enggak. Gitu Mbak Anita dan kawan-kawan. Ini masih abstrak, belum pendahuluan. Abstrak masih. Ini jam berapa ya, Mbak Anita? Sampai setengah satu, Prof. Ya, sampai setengah satu ini ya, mantul ini. Kira-kira teman-teman betah nggak dengan saya ya? Semoga teman-teman betah. Insya Allah betah, Prof. Gini, kalau Anda betah sama saya, ya, kalau misalnya jenengan betah, atau nggak ada kegiatan, misalnya nggak ada kegiatan, pokoknya kuliah saya mau saya gantilah. Yang penting saya mau lihat dulu pembicara ini. Jos apa enggak? Kalau merasa saya Anda jos, ya, ayo belajar terus. Kalau enggak jos ya enggak apa-apa. Ya anggaplah, ada perbandingan lah. Ya. Terus berikutnya yuk. Berikutnya yuk. Teman-teman, ini contoh ya, pakai versi bahasa Indonesia. Kalau jenengan, wah saya pengen apa, contoh yang bahasa Indonesia lagi dong. Biar kita betul-betul belajar banget. Contoh, meskipun sudah pelajar sebagai perguruan tinggi, masih sedikit bukti esep menunjukkan bahwa aspek kemampuan budaya memengaruhi tindakan pelajar di kalangan mahasiswa. Untuk itu, studi kasus naratif yang mengkaji mahasiswa terhadap tindak pelajar dari perspektif budaya dan linguistik. Temuan menunjukkan bahwa, blablabla. Implikasi temuan, sebenarnya kaki itu jangan bertele-tele ya. Tek, gap-nya apa? Tek, tujuannya apa? You pakai mengkaji temuan Anda fokusnya apa? Temuannya apa? Intinya apa? Sudah, ya res. Nggak usah bertele-tele. Oke. Mohon izin bertanya, Prof. Gimana? Ada yang ya, bertanya, Mbak. Prof. Ya, silakan. Ya, silakan, Bu. Ya, terima kasih untuk beberapa kalinya saya menanyakan, Prof. Ini terkait dengan penulisan abstrak, Prof. Saya dulu sempat mendapatkan informasi bahwa salah satu fungsi atau peran abstrak dalam penulisan artikel kita adalah salah satunya adalah memberikan informasi tentang apa yang akan kita tulis. Kemudian yang kedua itu sebagai daya tarik kepada reader, begitu ke pembaca, supaya tertarik membaca artikel kita. Sebagai informasi, kalau misalnya ada yang tidak jelas di abstrak, ya nggak apa-apa. Kenapa? Supaya kalian tuh baca lagi kan abstrak. Ya. Jadi itu anu mbak, betul itu. Jadi ini katakan tadi ini. Oh ini nilai kontribusi. Apa yang kita tunjukkan di abstrak? Ya sehingga pembaca itu tertarik untuk membuat variatif ya, di sebuah gaya supaya oke. Terima kasih, Bro. Terus dosen bahasa Indonesia atau guru bahasa Indonesia dulu ya, dulu teman-teman menulis kata kunci dari judul, menulis kata kunci dari abstrak, atau menulis kata kunci dari kata-kata yang sering muncul. Bukan begitu. Itu kurang. Jadi bagaimana membuat kata kunci? Kata kunci itu 3-5 kata kunci. Biasanya ada yang mengatakan disusun secara alfabet. Ada yang tidak. Secara alfabet, secara acak, silakan. Tapi kalau saya, mesti nulis secara alfabet menggunakan EP. Terus yang ketiga, sumber kata kunci. Dari mana sumber kata kunci itu? Ya dari teori yang kita adopsi, konstruk variabel yang kita teliti, terus domain riset kita, fokus riset kita, konteks riset kita, partisipan riset kita, intervensi, implikasi. Apakah semua masuk kata kunci? Enggak, silakan mana Anda yakini. Sehingga pembaca artikel Anda ketika search di apa, ke mesin pencarian. Oke? Ada pertanyaan teman-teman dari sini, silakan. Menuliskan kata kunci. Ingat, itu bukan dari judul, bukan dari abstrak, bukan dari kata-kata yang sering muncul. Ini sumber dari kata kunci. Oke? Oke. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Silakan teman-teman. Monggo, monggo. Di chat. Silakan teman-teman. Ya, belum, lanjut saja. Kok nggak ada ya? Wah, ini berarti jelas saja nih. Assalamualaikum, Prof. Mohon izin, Prof, bertanya. Terkait dengan jumlah kata yang disajikan dalam abstrak ini. Abstrak ini, Prof, apakah banyak? Apakah sejumlah yang ada dalam abstrak itu kira-kira mempengaruhi tidak, Prof, kualitas dari jurnal kita? Ya, enggak. Enggak. Abstraknya tidak bagus, kalau tapi isinya manuskripnya enggak bagus, sama-sama ditolak. Jadi tetap, jadi abstrak itu ya namanya abstrak ya. Kalau abstraknya kita enggak joss, ya gimana bisa meyakinkan editor? Jadi abstrak itu kan sebuah pembuka pintu, teman-teman. Pembuka pintu. Kalau abstraknya jelek, pasti di bawahnya itu misalnya tulisan bahasa Inggris kita tidak diedit, tidak di proofread, itu resiko. Jadi abstrak itu sebagai pembuka, ya, Mbak. Oke? Okay? Ya, Prof. Terus, berarti artinya, Prof, dia mewakili ya, Prof, isi yang ada di dalam karya kita. Ya. Nah, ini ada ini, mohon penjelasan research domain. Tahu ya, research domain di situ. Misalnya, Mas Syarif Yuga itu dari mana? Mas Syarif, dari? Oh, saya Saifur, dari pendidikan sejarah, Prof. Sejarah murni atau pendidikan sejarah? Pendidikan sejarah, risetnya seringnya malah apa? Murni, terima kasih. Murni, ya? Oke, misalnya ya, domain riset saya tentang, misalnya ya, sejarah Eropa, itu disebut dengan domain riset. Sejarah Asia Tenggara. Sejarah, misalnya, transportasi. Sejarah, itu namanya domain riset. Terus misalnya, Pak Sunardi, monggo Pak Sunardi, bidang apa? Pak Sunardi? Halo, atau Mas Rino? Mas Rino, bidang apa Mas Rino? Mas Rino, tes, Mas Rino, Mas Rino, bidang apa Mas Rino? Ada tes, oke, nggak ada pertanyaan lagi. Jadi domain itu adalah domain itu misalnya kayak misalnya saya domain riset saya, domain riset saya misalnya tanaman hortikultura, domain riset saya kepada hama dan penyakit tanaman, itu domain riset saya. Domain riset, riset saya tentang misalnya pengembangan profesi guru atau pengembangan profesi pendidik guru, itu namanya domain riset. Oke? Ada pertanyaan lagi, teman-teman silakan. Ada, Prof. Oke, terus berikutnya yuk. Oke, bagaimana sih kita menulis pendahuluan? Yuk, sekarang pendahuluan. Iya, Mbak. Poin-poin apa yang harus ada di pendahuluan? Jadi, teman-teman, ketika kita menulis sebuah pendahuluan, tengok jenis artikel yang Anda tulis. Tengok dulu. Lihat jenis artikel. Ada namanya yang disebut dengan jenis artikel riset original. Ada yang disebut dengan artikel riset tekstual. Ada yang mengatakan artikel konseptual. Ada yang mengatakan artikel meta-analisis. Ada yang mengatakan artikel short communication atau brief report. Ada yang mengatakan best practice atau classroom papers. Ada yang mengatakan teaching tip. papers, ada yang mengatakan artikel visual, ada yang mengatakan book review. Teman-teman, untuk artikel yang jenis artikel yang terindeks Scopus itu kecuali nomor 6 dan 10. Yang lainnya, jenis artikel yang lainnya terindeks Scopus. Ngonten teman-teman. Oke? Monggo, silakan ada pertanyaan. Silakan. Silakan teman-teman. Mbak Anita, kok nggak ada pertanyaan ya, Mbak Anita ya? Monggo Pak Ibu, kalau ada pertanyaan, mungkin nanti bisa di share jurnal-jurnal yang menampilkan jenis-jenis paper ini, Bu. Wah, ini banyak. Mohon izin bertanya, Prof. Maaf, ini tanya lagi. Ya, monggo Bu. Oh, ini ada pertanyaan. Maaf, Jay. Saya mau kece dulu. Oh, iya, iya. Untuk nomor 6, bentuknya seperti apa? Best practice. Jenengan pengabdian pada masyarakat, Jay. Melakukan pengabdian kepada masyarakat. Iya, teman-teman. Saya mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Sering enggak, teman-teman? Sering apa enggak? Halo? Iya, sering. Ya, best sering. Practice itu Anda melakukan pengabdian ke desa, ke perusahaan, atau ke lab. Itu artikel yang ada, yang Anda lakukan di PKN, Anda yang lakukan di kunjungan kerja, Anda lakukan di lab, itu disebut dengan artikel best practice. Oke? Paham ya? Oke? Okay. Tanya Prof. Yes, oke, okay, silakan. Terima kasih. Dari kedelapan jenis atau tipe artikel yang terindeks Scopus itu mana yang sulit lolos dan mana yang mudah lolos berdasarkan semuanya pengalaman dari Prof. Hendoyo. Semua mudah lolos. Saya sudah mencoba semuanya kecuali Jay. No, saya sudah mencoba nomor 1, nomor 2. Nomor ini yang nomor 3 yang susah ini. Susah diterimanya nomor 3 ini. Alasannya nomor 3 apa? Susah kalau enggak betul-betul sangat kritis, susah banget. Ya, ini. Kalau misalnya contoh ya, ini sudah ada di buku, reject. Aduh, pokoknya 3. Yang gampang, mau yang gampang. Halo, teman-teman. Halo. Mau yang gampang. Yang gampang ini nomor 2 itu. Nomor 2 itu gampang. Terus nomor 4 itu enak karena jarang yang nulis tentang jenis nomor 4 ini. Nomor 5 bergantung jurnalnya. Nomor 6, ini. Ini nomor 6, ini mudah ini, nomor 6 ini. Itu. Mau saya tunjukkan enggak teman-teman? Bimbingan saya yang nomor 6. Boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Silakan. Boleh ya? Nanti teman-teman yakin benar enggak ini? Jangan-jangan ini pembicaranya nih ngawur ini. Berbohong ini, ntar ya. Oke. Ntar teman-teman ya, saya. Monggo sambil saya ini, mau apa? Sebelum ini, monggo teman-teman, kalau misalnya ada yang tanya, sambil saya buka, monggo. Ya, boleh saya bertanya lagi, Prof? Oke, silakan. Ya, terkait tadi Prof yang diterima atau ditolaknya artikel kita, itu juga sangat tergantung oleh reviewer dan editornya ya Prof ya? Betul, ya. Ya, nah. Kalau misalnya, ya jadi kalau misalnya edit, ya itu kan ini teman, diterima atau enggak itu bergantung ideologi editor dan Mita Bestari ya. Ya, jadi tapi teman-teman tetap evaluasinya itu ya kualitas akademik ya. Ya kan? Jadi kualitas akademik tetap. Jadi contoh kalau kita bicara kualitas akademik banyak indikatornya. Yang pertama, topik ini ada enggak landasan teori, landasan konseptual, landasan empiris. Benar enggak metodologinya? Wah, itu satu sisi. Belum lagi kualitas argumentasi. Belum lagi kualitas referensi. Banyak kalau kita bicara kualitas manuskrip di sini. Variabelnya, dimensinya itu beragam. Nah, contohnya teman-teman yang berhasil saya bimbing ini, teman-teman. Ini hasil dari pengabdian pada masyarakat, PKM. Membangun literasi kewirausahaan di kalangan penduduk orang desa di Indonesia. Baru saja 6 Maret 2021. Dari Universitas Negeri Jakarta. Gitu teman-teman. Ini salah satu contoh bimbingan barusan aja topik. Dari mana? PKM, pengabdian kepada masyarakat. Ini artikel yang disebut dengan best practice. Gimana? Gimana? Gimana? Mantap, teman-teman. Terus, masih enggak percaya? Kalau enggak percaya, tunjukkan WA-nya. Kadang-kadang tak kenal maka tak sayang ya, teman-teman ya. Ya. Nama jurnalnya apa ya, Prof? Jangan-jangan Prof ini bohong deh. Benci aku. Ini teman-teman. WA-nya ada. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah berkat doa semua artikel terbitan saya. Coba sebelumnya di sini ada ini. Ada ini. Selamat ulang tahun Prof Handoyo. Semoga sehat. Alhamdulillah berkat bimbingan suhu saya suhu. Ada yang mengerti saya suhu, Mas atau apa terserah sudah. Dengan kesabaran yang tinggi kami akhirnya memetik buah. Untuk kami berharap bimbingan Prof Han di tahun 2021. Mantap. Universitas Negeri Jakarta. Itu yang saya dampingi, teman-teman. Universitas Negeri Jakarta. Winsu. Pokoknya banyak deh yang tahun ini sudah berhasil bimbingan saya, teman-teman. Itu apa berbayar? Enggak, tidak berbayar. Gratis, tis. Karena yang saya bimbing, saya tidak mau yang berbayar. Yang gratis saja yang banyak. Oke? Gimana, teman-teman? Gimana? Terima kasih. Jadi, maaf ya, teman-teman. Maaf ya. Seribu maaf. Kalau Anda ingin ngikut saya, ikut saya, ikut komunitas saya, monggo. Monggo kersel. Dengan lapang hati, saya terima Anda. Sih. Untuk apa? Belajar, belajar bareng. Oke, teman-teman maaf ya, saya mau share. Yang pertama, kalau Anda tertarik aja ya, silakan kalau Anda tertarik. Yang pertama satu komunitas ya. Nanti saya akan saya share di chat ya. Yang pertama ini teman-teman, monggo. Terus yang kedua, tar ya. Ini yang fokusnya ke publikasi. Kalau jenengan mau tertarik ya. Tertarik ikut komunitas yang di bawah bimbingan saya. Di situ teman-teman bisa belajar banyak di situ. Ya, komunitas Asir sama Presai. Dua-duanya boleh ikut. Salah satunya monggo, silakan. Oke? Gimana dari sini teman-teman? Halo. Ya, lanjut Prof. Halo lanjut, Pak, ya. Lanjut Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi masih bertahan 300-an ya, Mbak Anita. Ya, mungkin ada yang kuliah juga. Ya, ya, enggak apa-apa. Artinya gini loh, saya senang ini bertahan sampai 300-an. Ya, memang mungkin ada kepentingan atau apa. Jadi macam-macam ya. Tapi di sini saya senang lah. Minimal ini termasuk bagus lah ini. Jadi UNJ ini semangat ya, para dosennya. Saya senang. Jadi ini salah satu perguruan tinggi yang semangat ini, semangat belajar. Ini UNJ ini bisa menjadi model contohan di perguruan tinggi yang lain. Lanjut. Ya. Amin, insya Allah. Ya. Terus yang pertama yuk, bagaimana sih kita lulus pendahuluan? Nah ini yang dinanti-nanti. Ini yang dinanti-nanti. Bagaimana sih? Menulis pendahuluan. Yang pertama, ketika Anda sebelum menulis pendahuluan, apa yang ingin Anda tawarkan? Ya. Yang pertama, kalau kita bicara, kalau Anda menulis di pendahuluan, ini kan kita merujuk kepada apa? Perdebatan, kontroversi, diskusi. Diskusi apa? Isu global atau isu nasional. Betul nggak, teman-teman? Iya kan? Terus yang kedua, komunitas riset. Kira-kira artikel kita untuk komunitas riset yang bagaimana? Terus yang ketiga, pembaca internasional. Bukan untuk orang Indonesia, tapi bagaimana pembaca internasional? Terus, nah ini yang sering kita tanyakan ke mahasiswa, mana gap-nya? Mana kebaruannya? Mana originalitas? Terus, kontribusi riset. Terus, implikasi riset. Kalau kita bicara kontribusi riset, kalau kita bicara kebaruan, kalau kita bicara originalitas, banyak macam-macamnya. Ada yang disebut dengan kebaharuan teoritis. Ada yang disebut dengan kebaharuan konseptual. Ada yang disebut dengan kebaharuan empiris. Ada kebaharuan metodologi. Ada kebaharuan analisis. Ada kebaharuan praktis. Ada kebaharuan kebijakan. Bayangkan. Macam-macam. Apakah harus semuanya? Enggak. Bergantung karakteristik artikel Anda. Bergantung jenis riset teman-teman. Oke? Oke? Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Saya Prof. Mohon jadi, izin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya akan bertanya. Kalau misalnya konten yang ada di jurnal kita itu sifatnya... Sifatnya local wisdom misalnya. Enggak masalah. Nah, itu bagaimana supaya kita mendapatkan aspek di global issues, kemudian juga mendapatkan international leadership. Terima kasih. Oke. Pak Basikin. Yeah. Isu lokal tapi bagaimana dibawa rasa internasional. Yeah. Ngonten, Ji. Yeah. Bisa. Nanti. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah jenengan nanti apa kontribusi dan implikasi kepada jurnal internasional. Contoh nih, boleh nggak saya kasih contohnya? Contohnya saya ingin neliti dangdut koplo. Loh coba, dangdut koplo kan ada nggak di Singapura? Nggak ada ya dangdut koplo ya? Ya kecuali orang tampil di sana. Dangdut koplo misalnya ini kan atau kearifan lokal, wis lokal wis. Amat lokal banget lah wis. Terlalu lokal. Apakah bisa dibawa ke jurnal internasional? Sangat bisa. Asalkan ada asalkan ya. Asalkan contoh misalnya kayak jenengan kearifan lokal. Apa? Bisa enggak saya kasih contoh satu aja? Kan itu banyak kearifan lokal. Apa? Contohnya gotong royong. Atau apa jenengan? Monggo. Jenengan kan banyak tuh kearifan lokal. Salah satunya apa yang jenengan kaji? Tes. Saya kebetulan kalau saya kan PBI, Prof. Tapi pernah misalnya kearifan lokal terkait dengan budaya Jawa. Misalnya penelitian tentang teks kuno budaya Jawa. Mengintegrasi ya budaya lokal, budaya Jawa, misalnya budaya lokal, misalnya tepo seliro, misalnya. Saya integrasikan di misalnya bahan aja. Terus untuk apa ini? Bagi pembaca internasional loh, jangan lupa bahwa kontribusi riset ini bagaimana budaya lokal ini nanti memberi implikasi pada pembentukan atau pembangunan identitas budaya. Bisa Pak. Basis. Jadi lebih diperkuat di anu ya Pak, ya, nah, Prof, diperkuatnya di research implication-nya. Implikasinya, implikasinya. Kemudian satu lagi Prof. Kalau misalnya itu di proceeding yang terindeks Scopus, sementara dalam artikel itu dari sisi metodologi itu sangat seragam. Misalnya kajian teks, kajian itu bagaimana ya untuk memperkuatnya ya supaya menarik bagi publisher. Karena biasanya kalau pendidikan bahasa Jawa itu kan teks-teks kuno biasanya yang banyak diteliti. Itu bagaimana supaya menarik publisher ya? Terima kasih. Ini Pak Basikin, menarik atau enggak, parameternya ini loh Pak Basikin, ini loh parameternya, sudah ada, menarik enggak, itu kan susah, ini loh parameternya, apakah isu itu perdebatan nasional atau global, Anda enggak komunitas riset yang ingin Anda targetkan, pembaca Anda siapa, gap-nya di mana, kebaharunya di mana, originalnya jelas enggak, kontribusinya jelas, implikasi, pokoknya ini kalau jenengan dipatuhi, insya Allah tembus. Ya, bukan masalah menarik atau enggak, susah itu kan berbasis emosi. Menarik emosional, jos emosional, harus ada parameter. gitu ya. Oke? Okay? Eh, matur nuwun. Ada lagi teman-teman silakan. Iya, Prof. Mungkin terkait, mohon izin lagi, Prof. Ini banyak pertanyaan ya. Masih diperkenankan, Prof, saya bertanya, Prof. Silakan, tenang aja. Ya. Ya. Ini terkait dengan seberapa besar pengaruh istilahnya patuh administratif, artinya patuh terhadap template dari jurnal yang akan kita tuju dan juga kontribusi dari artikel kita, Prof, untuk bisa diterima, Prof. Kadang misalnya sebagai seorang reviewer, karena yang di review itu akan banyak, Prof, sehingga ini tidak mengikuti template sehingga sudah tidak lolos. Itu apa ada yang seperti itu, apa secara komprehensif juga dilihat ini title-nya mengikuti ISO global kemudian dan sebagainya mengikuti kaidah-kaidah. Bagaimana Prof? Saya publikasi, kalau saya publikasi tidak berbasis template saya. Pengalaman saya. Berbasis apa? Bergantung. Kalau template kan jelas kan, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, itu kan sudah lumrah, benar nggak? Halo, kan begitu kan? Di metodologi, di pendahuluan, yang jadi ya, yang harus kita perjuangkan bukan template-nya, bukan isinya itu apa? Apa yang harus kita isi di pendahuluan ini? Itu yang harus kita perjuangkan, betul nggak? Itu yang diperjuangkan. Kalau ada kajian pustaka, boleh nggak artikel ada kajian pustaka? Ada nggak? Boleh. Boleh ada. Kalau di eksak di pertanian biasanya nggak perlu ada kajian pustaka. Ada yang menggunakan kajian pustaka. Bergantung. Bergantung riset kita. Paham ya teman-teman? Oke? Jadi isi dari situ yang perlu kita perjuangkan. Jadi isi itu yang kita perjuangkan. Oke ya? Terus lanjut. Terima kasih. Ya, bagaimana kita menulis pendahuluan? Yang pertama harus tata bahasa Anda yang harus dibenahi ya. Kalau Anda menerjemahkan, cari penerjemah yang jauh, jangan asal menerjemahkan. Maaf ya teman-teman, saya tidak ini ya. Maaf. Banyak tulisan orang Indonesia di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus yang rawan discontinue atau discontinue itu tata bahasanya kurang berkualitas. Terus yang kedua harus jelas voice pengarang bagaimana argumentasi, terus gaya argumentasi, terus nada argumentasi, kemantapan logika Anda. Jadi kalau kita nulis ya kita nulis apa yang kita tulis ya argumentasi. Bagaimana alur logikanya. Yang perlu Anda hindari apa? Ya, bahwa artikel saya sudah bagus. Ya, menurut Anda bagus. Ketika Anda menulis, posisikan Anda sebagai pembaca, bukan penulis. Terus yang kedua, mungkin ada bias. Biasnya ini kayak misalnya, oh penelitian ini penting tanpa mengacu kepada referensi yang betul-betul terpercaya. Kedua, Anda ego. Ego ini, oh ini penting ya. Pentingnya kenapa? Harus ada bukti empirisnya. Terus berikutnya Anda, isu ini rame dibicarakan. Anda kena semacam fetishness. Fetishness ini semacam kecenderungan yang ini rame, ayo ikut rame. Tapi tanpa membaca secara komprehensif literatur yang ada. Terus kesalahan berlogika. Ini banyak karya tulis ilmiah. Maaf, Je. Terindeks Scopus. Mulai Sinta 6 sampai Sinta 6, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita menulis berlogika. Secara sadar atau nggak sadar. Mungkin saya bisa juga terjadi pada diri saya. Gitu ya teman-teman. Dengan begini kita terus memperbaiki kualitas tulisan kita. Kita terus belajar bagaimana menulis. Belajar menulis, menulis untuk belajar. Oke? Okay? Terus. Banyak, Prof. Ya, silakan. Oke. Terkait dengan yang harus kita hindari itu ada authorial facts. Itu kalau saya memang kalau menyampaikan ke mahasiswa saya itu salah satu jawaban kenapa Anda menulis ini adalah karena masih dan salah satu saya selalu mendorong mahasiswa saya karena saya dengar saya baca juga bahwa kita perlu meyakinkan bahwa ide ide yang apa topik yang kita tulis adalah masih current. Maka saya biasanya mengatakan, oh kamu harus menyatakan bahwa ini masih current dengan reference, dengan referensi. Ya, nah, jadi ya, bagaimana penjelasan Profesor tentang Pak Handoyo tentang authorial fetishness yang harus dihindari apa? Apakah kita memang tidak boleh menyatakan bahwa project yang saya tulis ini masih current? Jadi fetishness itu, oh ini yang lulus ini pakar dunia yo, tanpa kita memahami konsep yang diperdebatkan itu apa ikut-ikutan ya, pokoknya melo-melo is karena seksi, karena wah pokoknya hobinya seksi loh, tapi dia nggak baca, dia nggak mengkaji lebih lanjut, dia tidak memperdalami itu loh mas itu. Oh mas okay. Jadi berarti, ya, berarti harus ujuk-ujuk highlight ya. Kalau misalnya, dalam Jawa itu ujuk-ujuk ya, atau ujuk-ujuknya ya. Jadi ujuk-ujuk, kalau misalnya kita menyatakan itu penting, kita harus highlight sampai ke kan bahwa topik yang itu memang topik kita ya, yang ditulis oleh ya, sama dengan kurikulum Merdeka Belajar kampus mereka itu upgrade, ayo kita ikuti loh, tapi nggak ngocok konsepnya kayak apa, implementasinya kayak apa, bentuknya asesmennya kayak apa, evaluasinya kan itu loh, Pak Basikin. Jadi gitu ya, terus Pak, mohon mungkin saya melanjutkan pertanyaan Bapak Basikin yang sebelumnya. Beberapa waktu lalu kan kami menyelenggarakan seminar Debat Proceeding dan publisher-nya itu Francis N. Taylor ya, yang termasuk bagus kalau menurut di Bapak tadi ya, di list tadi di CRC Francis N. Taylor. Nah, tapi sampai saat ini baru terindeks Clarivate sama Elkependek. Nah, untuk ke Scopus-nya ini nampaknya kan saya kurang tahu ini sampai di mana. Nah, apakah ulang kembali atau harus menunggu itu? Bisa, bisa. Ya? Jadi kontak ke Elsevier. Elsevier, aku ada proceeding ini. Bisa nggak ke Index Scopus? Nanti ada syarat-syaratnya. Ya? Ada. Boleh, terima kasih. Jurus. Ya. Oh. Ya. Prof Han, maaf, boleh izin tanya? Ya, silakan. Ini juga masih terkait dengan pertanyaan Pak Basikin, terkait dengan yang yes, kalau Pak Basikin tadi yang no ya. Itu kan ada authorial voice, authorial style, tone dan seterusnya itu. Bisa minta tolong dijelaskan apa ya, voice yang seperti apa, style yang seperti apa. Makanya habis ini kita praktik. Baik, sehingga itu bisa nanti terjual gitu ya. Bisa terjual di dalam jurnal yang kita tuju. Oke, okay. Nanti kita saya tunjukkan habis ini. Kan ini kan hanya baru metrik. Habis ini. Ya, jangan tergesa-gesa ya. Ojo ke susu ya. Jangan tergesa-gesa. Oke. Okay. Lanjut ya. Lanjut apa? Lanjut ya, saya lanjutkan ya. Oke. Ya, Prof. Oke. Okay. Terus teman-teman, Ini kalau Anda ikut workshop saya, semakin lama itu semakin jelas. Saya jamin. Semakin lama itu, oh ini maksudnya pembicaraan. Oh ya ya, oke. Tadi. Coba teman-teman, ketika Anda menulis sebuah pendahuluan, itu kan isinya apa teman-teman? Claim. Bener nggak? Bener apa enggak teman-teman? Halo? Tes. Ya, Prof. Isinya claim. Benar enggak? Benar, Prof. Benar. Ya. Isinya apa? Reasonings. Alasan, argumentasi. Betul enggak? Betul. Nah, ya, betul. Terus yang ketiga, evidence. Bukti-bukti. Contoh-contoh. Benar enggak? Tiga diskursus ini membentuk tulisan kita. Oke? Akhirnya kini, jadi ketika Anda berargumen, tolong navigasi argumen dulu. Benar nggak argumennya? Mantap nggak argumennya? Yang kedua, melakukan apa? Riset komprehensif mengenai tentang isu yang kita tulis. Terus baru, oh kira-kira jenis argumen kita, sumber argumen kita itu apa? Dari mana? Dari pengalaman personal. Oh boleh ya? Dari testimoni, dari pengalaman pribadi, boleh. Yang kedua, penguatan umum, silakan. Dari fakta-fakta, fakta historis, fakta-fakta terkini, monggo. Contoh-contoh, pendapat, boleh. Temuan riset, yes. temuan riset-riset sebelumnya. Inilah jenis-jenis sumber-sumber argumentasi pada umumnya. Coba sekarang ada pertanyaan dari sini, silakan. Saya mohon izin bertanya. Ini mumpung saya bisa konsentrasi ya ini. Mumpung ya. Biasanya enggak konsentrasi, ya. Nanti saya sambi-sambi soalnya, Prof. Saya bertanya, kalau misalnya sumber klaim kita itu adalah personal experiences atau betul, atau spekulasi, karena kita katakanlah kita sudah lama bergerak di bidang itu, kira-kira klasifikasi atau verifikasinya bagaimana, nggih? Boleh, Pak Basikin, boleh. Itu nanti biasanya dominan pada penelitian naratif, penelitian autobiografi, penelitian biografi. Boleh. Kalau memverifikasinya itu sebenarnya? Nggak perlu verifikasi. Nggak perlu? Itu ada cerita Mbak Basikin, pengalaman hidup Mbak Basikin. Boleh. Boleh. Berarti di sini yang berperan researchers, akuntabilitas ya, akuntabilitas penelitian. Yes. Oke. Nggak ada yang salah kok. Boleh, boleh. Tapi Pak Basikin, katanya orang positivis, nggak bisa menyesatkan ini pembicara ini. Harus objektif. Mana ada data yang objektif itu? Subjektif. Kecuali tes darah. Nah, itu baru objektif. Bener nggak? Lihat dulu konteksnya, teman-teman. Oke? Prohan. Oke. Maaf, izin. Terkait dengan personal experience tadi. Yes. Ketika kita menuangkannya di dalam tulisan, apakah itu lebih baiknya bagaimana gitu ya? Apakah ya, baiknya pakai saya, kami, boleh. Oh begitu, atau boleh. bentuk pasif, gak, Prof. Gak, jadi kita pasif aktif, enggak perlu pasif. Oke. Saya. Oke. Okay. Yeah. Asik ya. Mungkin Anda tercengang, ini pembicara ini frontal ini. Enggak seperti biasanya nih. Saya jadi tertarik bertanya lagi, Prof, ini, Prof. Jangan, tar dulu, Pak Basikin, stop dulu. Jangan bertanya dulu. Stop. Tadi Pak Basikin, tar dulu ya. Stop dulu, tahan. Ini Mbak Anita, semakin lama semakin menggeliat. Jadi Semangat. Harus semangat, Pak Basikin. Anda ini kan gini loh, teman-teman, maaf ya. Kenapa Anda harus susah-susah nulis? Tulislah yang mudah, cepat terbit, nggak bayar. Wes, itu prinsipnya, ya. Oke? Okay? Gimana? Ya, Prof. Maaf ya, saya terlalu emosional, teman-teman. Kenapa? Saking gregetnya. UNY harus jos, super jos. Kalau bisa, jangan hanya orang-orang ini saja, yang lainnya. Yuk, bangkit. Itu yang kita cari, Prof. Gimana? Itu yang kita... Loh, iya, teman-teman. Maaf ya. Kadang-kadang maaf ya. Maaf, Ibu, maaf. Kadang-kadang kolega kita, aku banyak publikasinya. Sedangkan engkau sedikit. Nggak mau membantu. Ya percuma. Kita pamer publikasi kita. Nggak membantu orang lain. Podoai sama apa? No action, talk only. Netto. Oke ya. Mungkin teman-teman semakin tertarik. Wah ini. Iya teman-teman. Oke. Jadi kalau saya secara pribadi ya. Kalau misalnya dosen-dosen ini merata. Rata publikasinya. Dengan beragam jenis penelitian. Mantap. UNY semakin berjaya. UNY disegani, kalau bisa UNY menjadi macan Asia, kan gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Ya saya tanya berkaitan dengan eksperien itu pengalaman pribadi. Pak Basikin, tar dulu. Sefur, jurnal yang mungkin bisa dituju itu. Tar nanti J, enten banyak, ada 1000 jurnal. Nanti, Pak Basikin, tar dulu ya. Yuk, teman-teman, ketika nulis nih, kita kan sitasi, bener nggak? Bener apa enggak? Mensitasi apa enggak, teman-teman? Mensitasi, ya. Sitasi boleh, sitasi langsung. Boleh, tidak langsung. Kalau Anda tidak langsung, berarti Anda parafrase. Yang nomor 1 boleh, yang nomor 2 boleh, yang nomor 3, no, tidak. Yang nomor 4, no. Yang nomor 4, no. Yang nomor terakhir, boleh. Misalnya, referensi saya pakai bahasa Jawa. Terus saya nulisnya pakai bahasa Inggris. Boleh. Itu sitasi lintas bahasa. Dari Jawa di Inggriskan. Asalkan betul-betul sitasinya jos. Ya? Oke? Okay? Oke. Okay. Ada pertanyaan dari sini, teman-teman, silakan. Silakan, teman-teman. Gak ada pertanyaan ya? Oke, stop ya. Lanjut. Mungkin nanti bisa dikasih contoh. Ya, itu masih belum, Mbak. Jadi, kontribusi. Ini teman-teman, kontribusi, kontribusi, teori, teoritis, konseptual, empiris, metodologi, analisis, praktis, kontekstual, politik, kebijakan. Ini disebut dengan kontribusi. Nah, kalau kita menguji ya, menguji mahasiswa, bimbing mahasiswa, apa kontribusi riset ini? Mana, yang mana ini? Nah, nah, ayo, yang mana? Kontribusi teoritis, konseptual, empiris, metodologi, analisis, praktis, kontekstual, kebijakan. Mana? Apakah semua harus masuk? Enggak. Mana yang dominan di riset Anda? Jadi, sekali lagi, bagaimana kita supaya belajar banyak? Ya, belajar banyak dari teks mentor. Teks mentor, teks-teks yang betul-betul menjadi acuan kita untuk menulis. Terus, yuk, bagaimana strategi menulis pendahuluan? Jadi, kalau kita bicara pendahuluan, jadi ada kadang-kadang kalau kita bicara multiple voices, jadi voice disajikan tuan, ada yang menggunakan pendekatan frame teori, ada yang menggunakan pendekatan frame konseptual, ada yang menggunakan frame empiris, ada yang menggunakan frame metodologi, ada yang menggunakan frame praksis, ada yang menggunakan frame kontekstual, ada yang menggunakan frame perdebatan isu atau kontroversial yang ada di dunia internasional yang kita baik itu dari nasional maupun isu internasional. Dari sini ada pertanyaan dari sini? Dari sini ada pertanyaan? Monggo. Monggo. Apakah nanti bisa dikasih contoh-contohnya, Prof? Iya, NJ habis ini ya, habis ini. Ini kan enak jenengan. Kalau saya kasih langsung contoh, nanti bingung. Ini pakemnya. Nanti ini contohnya berikutnya. Enak kan? Ya, Prof. Oke. Terus yuk, berikutnya yuk. Menulis pendahuluan yuk. Contoh. Contoh. Judulnya efektivitas. Assessment formatif. Pandangan mahasiswa dan refleksi dosen. Loh, kok enak ya? Efektivitas. Boleh? Boleh. Terus. Assessment for apa parameternya pakai wawancara. Wawancara siapa? Mahasiswa dan dosen. Loh, apa bisa? Enggak perlu dihitung-hitung, enggak perlu uji statistik. Kita lihat di abstrak. Halnya. Terus implikasinya. Ini semacam kerangka. Kerangka yang ada di asesmen, isinya apa? Terus tujuan risetnya apa? Temuannya apa? Implikasinya apa? Mungkin teman-teman bingung ya, implikasi itu apa sih? Kok bingung aku implikasi? Ya, teman-teman. Halo, Doha. Jadi kalau Anda nulis implikasi, contohnya ini ya, dengan berfokus kepada persepsi, temuan ini memberi pemahaman, manfaat mengintegrasikan, assessment formatif reguler di mata kuliah tahun pertama. Implikasi ini disebut dengan implikasi yang bersifat praktis. Apa manfaat di dunia nyata? Apa implikasinya? Implikasi praktisnya apa? Itu ini salah satu contoh implikasi praktis. Coba kita lihat bagaimana orang ini menulis pendahuluan. Yuk.